ku cinta udah karena Nina, tapi ya usah tinggalkan ku cinta udah karena Yesusnya, usahlah bayi pada jalan di paci. Janji kagam fitulah sajalah kato jauh sayang, lautan sakit rantau batua mangkunya dengai agama. Usahlah bagi pada jalan.